Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan kita masih di bab tentang mashul khuffain, mengusap dua sepatu atau dua kaos kaki. Dan kita akan selesaikan bab ini insyaallah, kemudian kita lanjut ke bab yang terbaru, yaitu bab nawaqidul wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Hadis berikutnya dari Umar secara mauquf. Hadis mauquf itu berarti apa? Perkataan sahabat. Hadis dari Umar secara mauquf dan dari Anas secara marfu. Artinya Anas menyatakan bahwasanya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalli fihima wala yakhla'huma in syaa'a illa min janabah. Akhrajahu Ad-Dharuqutni wal Hakimu wa shahhahahu. Apabila kalian berwudu kemudian memakai dua sepatu, falyamsah alaihima, maka jangan lepas sepatunya tapi cukup diusap. Wal yusalli fihima, dan gunakan sepatu itu untuk salat. Wala yakhla'huma, dan jangan dilepas. In syaa'a, selama dia mau. Illa min janabatin, kecuali jika dia dalam kondisi junub. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Dharuqutni dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hakim dengan tujuan untuk mengoreksi Bukhari Muslim. Koreksi Al-Mustadrak ala Sahihain, koreksi terhadap dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Maksud koreksi di sini adalah Imam Hakim hendak memasukkan hadis yang diriwayatkan oleh, yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, padahal hadis itu sesuai dengan standar Bukhari Muslim. Ibaratnya seperti ini ya. Seseorang ketika membuat sebuah karya, maka dia punya standar tersendiri. Saya punya banyak karya. Ada karya kelas 1, karya kelas 2, kelas 3 dan begitu seterusnya. Untuk karya yang masuk kelas 1 harus memenuhi standar seperti ini. Dan Imam Bukhari membuat karya dalam masalah ilmu hadis, dalam masalah hadis membagi menjadi dua. Yang pertama kelas 1 dan itu masuk dalam kitab sahihnya. Dan yang kedua selain kelas 1. Dan selain kelas 1 masuk dalam kitab-kitab yang lain seperti Adabul Mufrad, At-Tarikh, Khalqu Af'alil Ibad dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, untuk bisa masuk kelas 1, beliau punya kriteria. Nah, para ulama menyebut kriteria Bukhari sehingga hadis itu masuk dalam kelas 1, yaitu masuk dalam kitab Sahih Bukhari, disebut dengan syurut Bukhari. Disebut dengan apa? Syurut Bukhari. Syurut Bukhari atau kriteria yang ditetapkan oleh Imam Bukhari agar sebuah hadis memenuhi standar sahih berhak untuk masuk dalam kitab sahihnya. Demikian pula Imam Muslim, beliau juga punya syurut Muslim agar sebuah hadis memenuhi standar sehingga berhak untuk masuk di kitab sahih Muslim. Imam Al-Hakim hidup sekitar abad 5 Hijriah, tahun 400-an. Beliau rahimahullah setelah membaca sahih Bukhari Muslim dan mempelajari syurut Bukhari dan syurut Muslim, lalu beliau membuat buku yang menampung hadis-hadis yang sesuai dengan syurut Bukhari atau syurut Muslim tapi tidak ada dalam sahih Bukhari Muslim. kemudian dikumpulkan dalam kitab yang berjudul Al-Mustadrak ala As-Sahihain, tambahan terhadap kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga beliau masukkan di situ berdasarkan standarnya Bukhari atau Muslim, tapi yang tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Tayyib. Meskipun dalam kitab Al-Mustadrak statusnya tidak sekuat sebagaimana Sahih Bukhari atau Muslim, karena itu kitab Al-Mustadrak masih dikoreksi oleh ulama generasi setelahnya, seperti yang dilakukan oleh Imam Adz-Dzahabi. Sehingga Adz-Dzahabi dijadikan sebagai acuan dalam kitab Al-Mustadrak itu hadisnya sahih atau tidak. Karena itu terkadang ada tambahan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Nah, ketika Adz-Dzahabi menyetujuinya, maka itu akan semakin menguatkan hadis yang dibawakan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, dan di sini wallahu taala alam, hadisnya adalah hadis yang mauquf, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang sahih. Dan bisa kita lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ngasih komentar apa? Ibnu Hajar ngasih komentar apa? Enggak ada komentar. Isyarat bahasanya beliau juga mensahihkan hadis ini. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwa orang yang mengusap khuf, mengusap sepatu, itu tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu, karena kalimatnya wala yakhla'huma insya'a. Jangan dia lepaskan sesuai yang dia inginkan. Berarti tidak ada batasan waktu. Berbeda seperti yang kita pelajari sebelumnya, di situ ada batasan waktu. Musafir berapa hari? 3 hari 3 malam. Mukim berapa hari? Sehari semalam. Sementara dalam hadis ini tidak ada batasan waktu. Illa min janabatin, kecuali kalau dia mengalami junub. Dan wallahu alam, karena hadis ini bersifat mutlak, maka hadis yang mutlak kita bawa kepada yang muqayyad. Mutlak itu tidak ada batasan. Informasi yang sifatnya mutlak, maka kita bawa kepada yang muqayyad. Contoh ya. Ini pelajaran dalam masalah usul fikih. Kalau ada dua informasi, yang satu mutlak tanpa batas, yang satu ada batasan, maka informasi yang didahulukan adalah yang ada batasan. Misalnya, semua siswa diperbolehkan masuk ke kelas dengan menggunakan pakaian yang rapi. Ini kalimatnya mutlak. Lalu ada informasi yang kedua. Datang informasi yang kedua. Semua siswa boleh masuk kelas dengan menggunakan baju yang rapi. Berarti di sini ada dua informasi. Pakaian rapi, yang kedua baju yang rapi. Kemudian para siswa terjadi khilaf, berbeda pendapat. Sebagian siswa memahami boleh masuk kelas pakai kaos, pakai celana, yang penting rapi. Misalnya kaosnya pakai kerah, kemudian pakai celana, yang penting pokoknya rapi. Karena tidak ada syarat harus pakai baju. Siswa yang kedua mengatakan, oh enggak boleh. Masuk kelas hanya boleh jika pakaiannya dalam bentuk baju, tidak boleh celana, dan harus rapi. Sehingga enggak boleh baju compang-camping atau baju yang rusak. Syaratnya harus rapi dan dia bentuknya apa? Baju. Mana yang harus kita pakai dari dua hal ini? Jawabannya yang kedua. Karena yang kedua itu sifatnya muqayyad, sedangkan yang pertama sifatnya mutlak. Baik, contoh dalam dalil gimana, Pak? Yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan terkait masalah tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu bi ru'usikum wa aydikum min. lakukanlah tayamum dengan menggunakan tanah yang suci, usap wajahmu dan tanganmu. Usap wajah dan tanganmu. Kalimat tangan di situ ada enggak batasannya? Ada enggak batasannya? Tangan sampai mana? Ada batasannya enggak? Enggak ada. Sementara dalam wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Cucilah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku. Cucilah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku. Dan usap kepalamu serta cuci kakimu sampai kedua mata kaki. Sehingga di ayat wudu Allah menjelaskan ada batasannya ketika mencuci tangan, yaitu sampai mana? Sampai siku. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Tayamum kan ayatnya informasinya mutlak. Kalau wudu informasinya ada batasannya, muqayyad. Maka kalau terjadi seperti ini, tayamum yang benar itu mengusap telapak tangan ataukah diusap sampai siku? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kita bawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Ada yang mengatakan ya biarkan dalam kondisi mutlak. Mahum di sini? Baik. Dan karena kasusnya ini berbeda, maka wudu kita pahami sebagaimana teks ayat wudu, tayamum kita pahami sebagaimana teks ayat tayamum. Maka wudu sampai siku dan tayamum hanya sampai pergelangan. Andai misalnya terjadi dua kesamaan, terjadi dua kesamaan, maka yang muqayyad, yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Contoh, Allah berfirman terkait masalah membebaskan budak. Saya sebutkan ayatnya ya, biar nanti Anda bisa membandingkan. Allah mengatakan fatahriru raqabatin. Fatahriru raqabatin. Ada dua ayat yang berbicara tentang fatahriru raqabatin, membebaskan budak. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 92. Surat An-Nisa ayat 92, Allah menceritakan hukuman bagi orang yang membunuh tanpa alasan. Maka kafarahnya adalah ada beberapa macam. Salah satunya fatahriru raqabatin mu'minah. Dia harus membebaskan budak yang mukmin. Dia harus membebaskan budak yang mukmin. Di surat apa tadi? An-Nisa 92. Bercerita tentang apa? Pembunuhan yang tidak disengaja kepada seorang mukmin tanpa alasan. Sedangkan ayat yang kedua ada di surat Mujadilah. Di surat Mujadilah ayat yang ketiga terkait hukuman bagi orang yang melakukan dihar. Surat apa tadi? Ayat 3, hukuman untuk orang yang melakukan zihar. Allah mengatakan fatahriru raqabatin min qabli ayatamasa. Orang ini wajib membebaskan budak sebelum menyentuh istrinya. Di surat An-Nisa Allah berikan perintah kalau mau tobat harus membebaskan budak mukmin. Di surat Mujadilah Allah berikan perintah kalau mau tobat harus membebaskan budak. Nah, berarti di sini sama-sama kasusnya membebaskan budak. Kasusnya sama-sama membebaskan budak. Cuman yang satu dikasih syarat harus mukmin, yang satu tidak disyaratkan harus mukmin. Nah, kemudian ulama khilaf. Apakah ketika orang melakukan dihar kemudian dia ingin membebaskan budak, harus budak yang mukmin atau semua budak bebas, baik mukmin maupun kafir? Ada yang mengatakan yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Sehingga perintah yang ada dalam pelanggaran dihar ketika orang itu bertobat, maka dia harus membebaskan budak yang mukmin. Dan ada yang mengatakan tidak harus mukmin, yang penting semua budak. Wallahu ta'ala alam. Ada khilaf dalam masalah ini. Dipahami insyaallah ya? Baik. Satu pelajaran terkait masalah menggabungkan antara mutlak dengan muqayyad. Dan ini masuk dalam kajian usul fikih. Ya. Hadis ini sifatnya mutlak. Maka kaidah yang kita miliki adalah jika kasusnya sama, hukumnya sama, maka kita bawa kepada yang muqayyad. Sama-sama mengusap khuf, yang satu ada batasan waktu yaitu 3 hari atau 1 hari bagi mukim, yang satu enggak ada batasan waktu. Maka yang enggak ada batasan waktu kita bawa kepada yang ada batasan waktu. Wallahu a'lam. Kemudian saya lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahunna wa lil muqimi yawman wa laylah idza tatahhara fala bisa khufaihi ams ayyam saha alaihima. Dari sahabat Abu Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi musafir, dia boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Sedangkan orang yang mukim, maka dia hanya sehari semalam. Ketika dia berwudu dan memakai khuf, cukup mengusap khufnya. Abu Bakrah itu berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakrah berbeda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakrah orang Madinah, kalau Abu Bakar orang Mekah. Maka Abu Bakrah Al-Ansari penduduk Madinah, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah penduduk Mekah, beliau muhajirin. Nama asli dari Abu Bakrah adalah Nufayyi Ibnul Harith. Nufayyi Ibnul Harith. Dan beliau lebih ma'ruf, lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Dan dulunya Abu Bakrah adalah seorang budak, lalu dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Bakrah mengatakan ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara sahabat yang memiliki keutamaan. Dan beliau radhiyallahu anhu ketika beribadah itu sangat khusyuk, sampai digambarkan oleh Ibnu Abdul Bar wa kana mithlan nasli minal ibadah. Orang ini kalau ibadah itu seperti anak panah. Beliau meninggal pada tahun 49 Hijriah, dan ada yang mengatakan pada tahun 52 Hijriah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dalam hadis Abu Bakrah di sini beliau menyebutkan bahwa untuk mengusap khuf musafir dikasih waktu 3 hari, mukim dikasih waktu sehari. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan tadi sudah kita bahas ini ya, tidak perlu pengulangan untuk penjelasannya. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. An Ubay ibni Imarah. An Ubay ibni Imarah. Beliau pernah mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amsahu 'alal khuffaini?" Ya Rasulullah, boleh enggak saya mengusap sepatu saya? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Silakan." Qala, kemudian Ubay bertanya lagi, boleh sehari? Beliau menjawab, silahkan. Boleh dua hari? Beliau menjawab, silahkan. Tiga hari? Silahkan. Wa ma syi'ta, dan boleh nambah. Di situ ada tambahan, na'am wa ma syi'ta, silahkan dan sesuai dengan keinginanmu. Akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun Abu Dawud berkomentar hadis ini tidak kuat. Karena hadis ini tidak kuat, maka zahirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai hadis ini adalah hadis yang lemah. Sehingga beliau sebutkan komentar Abu Dawud dan Ibnu Hajar tidak memberikan komentar mengenai hadis ini selain hanya membiarkan apa yang disampaikan oleh Abu Dawud. Kesimpulannya wallahu alam bahwa mengusap khuf yang disebutkan dalam beberapa dalil boleh lebih dari 3 hari tanpa batas waktu. Di situ ada 2 kemungkinan. Yang pertama hadisnya mutlak, atau yang kedua hadisnya sifatnya dhaif. Sehingga tetap kembali kepada aturan yang sudah kita pelajari, batasan waktu untuk mukim sehari semalam dan musafir 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembatal wudu. Kita akan belajar tentang pembatal wudu. Pembatal itu dalam bahasa Arab disebut dengan naqid. Naqid. Nun, alif, qaf, saudaranya fa. Dod, saudaranya sad. Naqidun, jamaknya nawaqid. Jamaknya nawaqid. Naqidul wudu berarti pembatal wudu. Nawaqidul wudu berarti pembatal-pembatal wudu. Dan pembatal wudu ada banyak. Tidak cuma satu. Tayyib. Dan para ulama mengatakan pembatal wudu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembatal wudu yang disepakati. Yang kedua, pembatal wudu yang diperselisihkan oleh para ulama. Pembatal wudu ada 2. Yang pertama apa tadi? Yang disepakati. Yang kedua yang diperselisihkan. Bisa disebutkan contoh pembatal wudu yang disepakati. Satu, ngentut. 2, buang air kecil. 3, buang air besar. 4, junub. 5, gila. 6, pingsan. Ini masih mukhtalaf. Yang ke-6, murtad. Yang ke-7, muntah. Ini masih diperselisihkan. Yang ke-7, keluar darah. Haid. Bukan sebatas darah ya. Keluar haid atau nifas. Yang ke-8, keluar mani. Junub tadi sudah. Keluar mani sama junub sama atau beda, Pak? Saya ganti berarti keluar madhi. Keluar madhi junub enggak? Tidak. Apalagi? Makang daging unta masih diperselisihkan oleh ulama. Apalagi yang ke-9? Ada? Hah? Kena najis tidak batal wudu. Tidur pulas. Tidur nyenyak ya. Ini membatalkan wudu dengan sepakat ulama. Kalau tidur enggak nyenyak seperti tidurnya orang Jumatan. Ulama beda pendapat apakah batal wudu atau tidak. Dan kalau di Indonesia memilih yang tidak batal wudu. Karena nanti kalau batal wudu repot ya. Terlalu banyak. Begitu komat pada keluar semua. Tapi kalau tidurnya nyenyak, maka ini membatalkan wudu. Tayyib. Ini beberapa perbuatan yang disepakati oleh para ulama bisa membatalkan wudu. Kemudian yang diperselisihkan oleh para ulama membatalkan wudu atau tidak. 1, keluar darah. 2, tadi makan daging unta. 3, menyentuh wanita yang bukan mahram. 4, yang ke-4, menyentuh kemaluan. Yang ke-5, muntah. Baik, nanti kita akan lihat penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar melalui hadis yang beliau bawakan. Hadis pertama yang beliau bawakan di kitab Bulughul Maram terkait membatal wudu adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isha hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun." Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu salat Isya. Menunggu salat Isya itu berarti apa? Nunggu qomat. Sehingga mereka masuk ketika azan Isya berkumandang. Kemudian mereka duduk di masjid, mereka sholat tahiyatul masjid dan sholat apapun yang mereka inginkan. Lalu setelah itu duduk nunggu qomat. Nunggu qomat lama sekali, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu semuanya tertunduk. Semua tertunduk artinya apa? Ngantuk. Kepala mereka semuanya tertunduk. Tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Begitu iqamah dikumandangkan, mereka langsung salat dan tidak mengulang wudu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ad-Darqutni, dan hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Dan lafaz dalam Sahih Muslim dinyatakan oleh Anas bin Malik, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun tsumma yusallun wa la yatawaddaun." Kata Anas, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka salat, mereka tidur, kemudian mereka salat dan mereka tidak wudu. Dan mereka tidak wudu. Dan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu terjadi berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, di Masjid Nabawi imam ratib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat enggak berani maju jadi imam meskipun beliau telat datang. Bahkan ketika salat Isya, azan dikumandangkan ketika awal waktu Isya, qomatnya tengah malam. Berapa jam itu, Pak? Azan 7:30, qomat jam 12. Kurang lebih 4 jam atau 3,5 jam. Kalau misalnya azannya jam 8. Jadi mereka menunggu dalam waktu yang sangat lama, 4 jam. Dan enggak ada sahabat yang terus mutung mulai. Atau mereka menggalang jamaah sendiri terus bubar, enggak ada. Tapi mereka bersabar. Sabar menanti, ya. Warung ning Klaten, ya. Atau di Kalasan, ya. Sehingga mereka menunggu datangnya Rasulullah SAW dan enggak ada satupun sahabat yang berani maju menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sengaja. Sampai sahabat datang kepada beliau, mengetuk pintu rumah beliau, "Ya Rasulullah, qad namatin nisa'u wasibyan." "Ya Rasulullah, anak-anak dan para wanita, ibu-ibu sudah pada tidur. Kenapa sholat Isya belum dimulai?" Artinya sudah larut malam. Biasanya bapak ibu yang duluan tidur yang mana? Ibu atau bapak? Tergantung apa, Pak? Tergantung jamune, Pak, ya. Baik. Umumnya yang duluan tidur adalah anak-anak dan ibunya, ya, ngiringi anak-anak terus ikut bablas. Nah, karena itu para sahabat mereka bersabar menunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun anak-anak dan para wanita sudah tidur, artinya awal malam telah berlalu sampai masuk tengah malam. Dan itu boleh dilakukan secara sengaja. Kenapa boleh dilakukan secara sengaja? Agar sahabat menjadi orang yang tampil beda di kalangan yang lain. Beliau keluar rumah sambil mengatakan, wallahi ma yantadhiruha ahadun ghairukum. Demi Allah, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang menantikan sholat isya selain kalian. Wallahi ma yantadhiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum. Tidak ada satupun manusia di alam ini, di bumi ini, yang menantikan sholat isya selain kalian. Menunjukkan keistimewaan orang ketika itu. Hanya mereka yang berada di Masjid Nabawi yang beribadah kepada Allah. Selain itu enggak ada yang beribadah kepada Allah. Sehingga mereka menjadi orang yang sendirian ketika beribadah kepada Allah. Berarti gimana, Pak? Rahmat Allah turun kepada mereka. Sementara yang lain karena mereka tidak beribadah kepada Allah, maka ada yang tidur, ada yang masih kafir di bumi yang lain, belum kenal Islam. Yang ini menunjukkan keistimewaan orang yang beribadah kepada Allah di waktu sendirian, tidak ada kawannya yang lain. Nah, amal seperti ini gak bisa ditiru. Anda misalnya mau bertekad, saya akan beribadah kepada Allah sendirian, gak ada yang lain yang beribadah kepada Allah, mustahil. Saya tak sholat tahajud jam setengah satu. Setengah satu waktu Jogja ya. Misalnya apa? Setengah lima waktu di daerah timur yang ada muslimnya, mereka sudah subuhan, sehingga selalu ada kawannya. Setengah satu di Jogja, Saudi jam berapa? Jam 8 atau jam 9, ada kawannya. Sehingga kalau orang mau melakukan ibadah sendirian di zaman ini gak bisa, pasti ada muslim yang lain yang turut beribadah di waktu yang sama. Kemudian berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan hadis ini dalil an-naumul yasir, tidur yang tidak nyenyak, tidur sedikit yang tidak nyenyak, ghairul mustaghraq, yang tidak nyenyak, la yang kudul wudu'a, tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Tidur yang tidak nyenyak tidak membatalkan wudu. Terus batasan nyenyak dan tidak bagaimana, Pak? Sebagian memberikan batasan nyenyak dan tidak adalah ketika dia sudah hilang sadar 100%, maka itu nyenyak ya. Orang menyebutnya deep sleep ya. Pokoknya tidur sampai gak terasa sama sekali. Ada yang punya jam tangan untuk deteksi jantung, ada ya, yang kecil itu. Nah, itu kan bisa nyambung di HP. Kemudian nanti dia bisa memberikan penjelasan kapan dia melakukan deep sleep, kapan tidurnya baru setengah-setengah, kapan tidurnya cuma seperempat. Nah, di posisi deep sleep itu tidur nyenyak. Orang sudah hilang ingatan. Andai kan rumahnya kebakaran, dia enggak sadar. Tapi kalau orang yang tidak nyenyak tidurnya, digerenengi, Pak, nyambung. Kamu gerenengi saya kan, mentang-mentang saya tidur, padahal aslinya dia tidak tidur, dia masih dengar. Sehingga begitu iqamah dikumandangkan, dia langsung bangun. Nah, itu tidurnya tidak nyenyak. Tapi kalau ada orang yang ikut Jumatan, begitu imam sudah mulai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, kok bangun, nah itu berarti tidak nyenyak. Tapi sampai komat durung tangi, nah itu nyenyak ya. Orang ini suruh keluar wudu dulu karena dia melakukan tidur nyenyak. Dan batasan nyenyak dan tidak ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Intinya ketika dia hilang ingatan sama sekali, maka di posisi ini dia wajib mengulang wudunya. Wallahu a'lam. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang posisi tidur. Apakah harus duduk ataukah boleh tengkurap atau terlentang? Yang terhitung tidak membatalkan wudu. Sebagian ulama mengatakan tidur yang dalam posisi duduk atau mutamakkin lil hadats, tidur yang dia memungkinkan orang untuk menahan hadats. Posisi kita dubur lebih kuat tersumbat, itu di posisi apa, Pak? Di posisi duduk. Maka kalau dia di posisi duduk di mana hadas itu lebih kuat tersumbat, maka tidurnya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia berada di posisi yang memungkinkan bagi dubur untuk bocor, maka membatalkan wudu. Namun wallahu alam, pendapat ini, dan ini pendapat Syafi'iyah, pendapat ini adalah pendapat yang kurang kuat. Yang lebih tepat pembagian tidur yang membatalkan wudu dan tidak, itu kembali kepada apakah tidur itu nyenyak atau tidak. Qala Al-Khattabi, Al-Khattabi mengatakan, menjelaskan hadis Anas, wa fi qawlihi, perkataan Anas bin Malik, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya hatta takhfika ru'usahum dalilun ala anna dhalika amrun kana yatawataru minhum. Cerita Anas bahwasanya para sahabat itu mereka menunggu salat isya sampai mereka tertidur merupakan dalil bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sering ada di tengah mereka. Wa annahu qad kathura, dan itu sering terjadi. Hatta sara kal adati lahum, sehingga sampai seperti menjadi kebiasaan di tengah mereka. Wa annahu lam yakun nadiran fi ba'dil ahwal wa dhalika yu'akkidu ma qulnahu min anna aynan naumi laysat bihadats. Dan ini bukan peristiwa yang jarang-jarang, sehingga ini menguatkan pendapat yang kami sampaikan bahwa sebatas merem karena tertidur itu tidak membatalkan wudu, kecuali jika dalam kondisi nyenyak. Sehingga pada asalnya tidur itu tidak membatalkan wudu, namun dia madhonnah naqidil wudu, namun dia memungkinkan ada peluang besar terjadinya pembatal wudu, yaitu ketika orang tidur dia enggak sadar sehingga mudah untuk ngentut. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidur sebagai pembatal wudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Muawiyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika as-sah, faman nama falyatawaddo. Mata itu seperti sumbatnya dubur, seperti sumbatnya dubur. Faidha namatil ainan istadlaqal wika, karena itu ketika matanya merem berarti sumbatnya ucul, sumbatnya lepas. Nah, ketika sumbatnya lepas ada peluang besar keluar angin, maka kemudian dihukumi sebagai pembatal wudu jika tidurnya nyenyak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.